wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Perhatikan halaman 157. Untuk siapapun di antara jamaah atau ikhwah sekalian atau al-musyahidun al-kiram, pemirsa yang memiliki kitabnya, kata beliau hafizahullah ta'ala, telah sebelumnya kita menyebutkan bahwasanya secara umum para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang-orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara khusus sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi kabar gembira dengan masuk surga. Secara umum dalam surah At-Taubah Allah janjikan semua mereka surga Allah Subhanahu wa taala, al-muhajirin wal ansar. Secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ashrul mubasysyirun bil jannah. 10 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan tabsyir atau kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Khulafa Ar-Rashidin dan kemudian 6 sahabat yang lain. Juga kemudian para pejuang perang Badar dan yang selain mereka secara individu. Seperti Ukkashah bin Mihsan dan yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala surganya secara khusus. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara prinsip dasar aqidah ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah at-takhiru bainahum, bahwasanya kita memegangi satu prinsip bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in di antara mereka satu dan yang lainnya ada yang lebih baik. Contohnya tadi, jika kita ingin menyebutkan siapa yang lebih baik daripada yang lain di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka al-khulafa'ur rasyidin itu di tingkat yang paling tinggi. Selanjutnya 6 sahabat sisanya dari total 10 tersebut. Selanjutnya yang ikut perang Badar. Selanjutnya yang ikut perang Uhud. Selanjutnya yang ikut Bai'atul Ridwan. Selanjutnya Al-Muhajirin lebih utama dibandingkan Al-Ansar. Sahabat Nabi Muhammad SAW Al-Ansar, mereka tahu bahwasanya Al-Muhajirin lebih utama dan mereka tidak iri tentangnya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad pun menyebutkan di sabda-sabda beliau spesifik tentang keutamaan Al-Ansar, bahwasanya mencintai sahabat Al-Ansar itu adalah tanda keimanan dan membenci sahabat Al-Ansar itu tanda kemunafikan. Jadi memang sebagian di antara mereka lebih utama dibandingkan yang lain. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka surga dan secara khusus Nabi Muhammad mengkhabarkan kepada mereka dari Allah berita tentang surga yang Allah siapkan untuk mereka. Ini salah satu di antara begitu banyak alasan. Kita akan menyebutkan di sini 52 alasan. Salah satu di antara total 52 alasan yang kita akan bahas dan sudah 33 alasan yang kita bahas, yang kemudian kita menyimpulkan bahwasanya wajib bagi kita semua kaum muslimin memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Mereka generasi yang Allah jamin surganya. Secara individu, mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan dengan surganya. Maka seorang muslim pasti selamat ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman orang-orang yang telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu rekap untuk pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru, Al-Musyahidun Al-Kiram, poin ke-34 di antara alasan yang kemudian menjadikan semua kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah, perhatikan halaman 158, hanya orang-orang kafir dan zindiq saja, hanya orang-orang kafir dan zindiq saja yang marah dan membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena hanya orang-orang kafir, orang-orang zindiq, kafir, satu makna, yang membenci para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dari sini Anda atau semua kita tahu, satu kelompok yang kemudian mengatasnamakan Islam yang membenci sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mengkafirkan para sahabat bukan lagi cuma membenci, mengkafirkan para sahabat. Bahkan mengkafirkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup menjadi jalil. Perempuan ini perempuan yang layak mendampingi manusia, makhluk terbaik. Lalu Anda kafirkan. Ulang-ulang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dalil, cukup itu adalah sebuah dalil bahwasanya dia perempuan terbaik yang layak untuk mendampingi manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang ini mengkafirkannya, na'udzubillah. Mereka tuduh berzina, mereka kafirkan. Dan lihat bagaimana perempuan-perempuan mereka sekarang atau sejak dulu. Ya. Anda menuduhkan zina kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membebaskannya dengan surah At-Taubah, langsung pembebasannya dari langit. Sebaliknya, perempuan-perempuan kalian layaknya pelacur. Ya dong, dengan nikah kontrak, dengan kawin kontrak. Dan disebutkan sebuah data bahwasanya penderita AIDS tertinggi di dunia kedua adalah Iran. Anda tuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dan perempuan-perempuan Anda sekarang seperti pelacur atau pelacur. Al-Musyahidun al-Kiram, ketika beliau menjadi istri Nabi Muhammad SAW, itu sudah cukup menjadi jalil akan perempuan ini layak untuk mendampingi manusia terbaik. Satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang turun dengan wahyu itu Aisyah. Satu-satunya istri yang Nabi Muhammad SAW bersamanya di dalam selimut, wahyu tetap turun, itu Aisyah. Keutamaan demi keutamaan yang dimiliki perempuan yang dahsyat ini, Aisyah radhiyallahu anha, dan Anda mengkafirkannya. Hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang zindiq yang membenci para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena memang spesifik ya, Aisyah itu mereka kafirkan. Benci sekali mereka dengan Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu di antara 6 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Aisyah. Ketika mereka mencelanya dengan tujuan bahwasanya sabda Nabi Muhammad enggak kepake kalau diriwayatkan oleh Aisyah. Kan itu tujuannya. Celaan mereka kepada sebagian para sahabat, khususnya 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW adalah agar periwayatan mereka tidak diterima karena merekanya tercela. Abu Hurairah dengan budaknya Abu Hurairah, celaan mereka. Anas bin Malik dengan budaknya Anas bin Malik, mereka cela. Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, 6 sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang mereka incar sekali untuk mereka cela. Kenapa? Karena kalau para perawinya tercela, maka periwayatannya tidak diterima. Maka ribuan sabda Nabi Muhammad SAW gugur. Atau juga spesifik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya orang kafir, hanya orang zindiq yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang beriman cinta sahabat. Hati mereka selamat dari membenci, lisan mereka selamat dari mencaci maki semua para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itulah ahlus sunnah. Itulah orang-orang yang beriman. Mereka mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apalagi misalnya sahabatnya bukan cuma sahabat, sahabat plus ahlul bait. Waduh. Tingkatan demi tingkatan kecintaan seorang muslim dan mukmin kepada seorang sahabat. Sudahlah dia orang yang beriman, 2 dia sahabat, 3 dia ahlul bait. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Level kecintaan kita kepada mereka 3 tingkat. Karena dia ahlul bait, karena dia sahabat, karena dia tentunya orang yang beriman. Hanya orang kafir dan zindiq yang membenci para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Dan perkara ini kata beliau hafizahullah ta'ala disadur atau diambil oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fatih ayat 29. Artinya hanya orang kafir dan zindiq yang marah, yang membenci para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Anda benci sahabat, Anda kafir. Anda benci sahabat, Anda kafir. Begitu, yakni kasarnya. Dan ini istinbat dari perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih يُعْجِبُ الزُّرَّعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya adalah Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia yaitu para sahabat bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam At-Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak. Menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Disebutkan dalam tafsir singkatnya Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu 'ala dinihi ashidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya di atas agamanya yaitu para sahabat ashidda'u 'alal kuffar, sikap mereka keras terhadap orang-orang kafir, bukan lembek. Ruhama'u bainahum, ruhama'u fi ma bainahum akan tetapi mereka berkasih sayang kepada sesama mereka orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujjadan lillahi fi salatihim. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada salat-salat mereka. Pada salat mereka. Yarjuna rabbahum ay yatafaddal 'alaihim fayudkhiluhumul jannah. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala karunia agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surganya. Karena ini memang ajaran Nabi Muhammad. Mengharap surga itu ajaran Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mohonlah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi jangan enggak jelas kalau berdoa itu. Kayak enggak layak masuk surga, tapi juga tidak tahan masuk neraka. Enggak jelas. Nabi Muhammad yang jelas-jelas mengajarkan enggak diikuti. Mohon surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada mereka karunia-Nya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga Allah dan meridhai mereka. Karena sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, keridhaan Allah itu nikmat tertinggi. Alamatu ta'atihim lillahi zahiratun fi wujuhihim min athari sujudi wal ibadah. Tanda ketaatan mereka kepada Allah itu sangat jelas di wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka dan ibadah mereka. Bukan berarti kemudian jidatnya hitam, tidak. Cahaya keimanan, cahaya keimanan terpancar di wajahnya. Jadi tanda-tanda ketaatan mereka kepada Allah itu jelas di wajah-wajah mereka karena bekas sujud dan ibadah. Bukan jidat yang hitam, tapi cahaya keimanan yang muncul dari dalam terpancar di wajah. Imbas dari sujud mereka, imbas dari ibadah mereka, terpancar di wajah, bersinar, berseri-seri. Hadhihi sifatun fit Tawrah, ilah sifat mereka para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang disebutkan di dalam At-Tawrah. Sedangkan wasifatun fil Injil, sedangkan sifat mereka di dalam Injil berikut ini. Artinya al-musyahidun al-kiram, sahabat saja, sahabat Nabi Muhammad saja itu disebutkan di Taurat dan Injil dengan sifatnya. Apalagi Nabi kita Muhammad. Makanya kan mereka nunggu-nunggu Nabi Muhammad itu, mereka nunggu-nunggu karena disebutkan dalam kitab mereka. Tapi begitu yang mereka tunggu bukan dari Bani Israel, Arab, malah Arab. Yang mereka tunggu harusnya ya Rasul itu adalah malaikat, ini kok manusia. Sekalipun misalnya manusia, oke, no problem, tapi kalau bisa ya raja lah, ini malah anak yatim. Mereka menolaknya. Padahal mereka menunggunya. Kesombonganlah yang membuat mereka demikian, untuk tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan wasifatun fil Injil, sedangkan sifat mereka di Injil, Ustaz, bisa enggak dicarikan di surah dan ayat berapa di Taurat? Di surah dan ayat berapa di Injil? Oh, enggak tahu saya. Dan saya bukan belajar untuk menjadi kristolog, orang Islam yang pandai Kristen, enggak. Karena Al-Quran saya belum khatam baca tafsirnya. Bacanya khatam, baca tafsirnya belum khatam. Memahami semua ayatnya belum, ngapain baca yang lain. Kalau Anda orang yang suka baca, semangat baca, alihkan semangat Anda, kesukaan Anda akan membaca kepada yang jauh lebih utama. Karena ini prinsip. Allah yang berfirman di dalam surah Al-Baqarah, mereka sudah rubah isi kitab itu. Fokuslah kepada Al-Quran yang menghapuskan kebenaran kitab sebelumnya, apalagi kesalahan. Ya. Kecuali memang ada hukum-hukum yang terulang dalam Al-Quran, maka itu menjadi syariat kita. Al-Quran itu muhaimin, pemutus untuk semua kitab-kitab sebelumnya, kebenarannya, apalagi kesalahan. Karena Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak untuk Al-Quran. Allah berjanji untuk menjaganya. Fokuslah pada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan sifat mereka di dalam Injil, Karena bisa jadi mungkin gak ada itu dicari di Injil, mana sifat para sahabat yang disebutkan di Quran di surah Al-Fatah ayat 29. Ya ada, udah ente rubah gimana? Udah ente hapus mungkin. Mana saya tahu. Tapi inilah keyakinan kita. Sebelum anda rubah, sebelum mereka rubah, inilah sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ada di Injil. Mungkin sebagian kaum muslimin yang dulunya Kristen misalnya, bisa jadi kemudian bahkan sebelumnya bukan orang awamnya Kristen misalnya, dia ustadznya, pasturnya, kemudian masuk Islam, ya silahkan kalau kemudian betul-betul ini ada di Injil dan bagian di antara yang belum dirubah, wah bagus, faedah untuk kaum muslimin. Tapi untuk kita belajar sekarang nggak perlu. Fokuslah kepada perkara ini. Wasifatun fil Injil kasifati zara'in akhraja saqahu wa far'ahu. Dan sifat mereka para sahabat radhiyallahu anhum dalam Injil itu seperti zara', tumbuhan. Akhraja saqahu wa far'ahu, yang tumbuh menjadi memiliki batang dan kemudian cabang-cabang ranting. Tsumma takatsarat furu'uhu ba'da dzalik, kemudian ranting atau cabang tersebut menjadi banyak. Wa shaddati az-zar'u fa qawiya wastawa qa'iman, kemudian tumbuhan tersebut menjadi kuat, kokoh, berdiri tegak. Jamilan mandaruhu, indah pemandangannya, jadi pohon yang indah. Yu'jibu zurwa'a liyaghidha bihimul mu'mini bihaula'il mu'minin fi kathratihim wa jamali mandarihim al-kuffar. Pohon tadi menakjubkan para penanam-penanamnya dengan itu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat orang-orang kafir jengkel akan banyaknya kaum muslimin, akan indahnya kaum muslimin, akan kuatnya kaum muslimin dalam persaudaraan mereka, bikin jengkel. Kan makin banyak dan makin banyak, kita belajar bersama waktu itu di sirah. Tentunya mata pelajaran yang ulun sampaikan untuk santri pesantren, pondok pesantren Bekah, tapi kemudian saya live-kan. Benci mereka, kenapa makin banyak? Dihalangi lewat sini enggak bisa, dihalangi situ enggak bisa. Di antaranya mereka kemudian menyebarkan atau memanggil Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang buruk, agar kemudian orang menjauh darinya, enggak mempan. Mereka belak-belakan menghalangi orang untuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW, enggak bisa. Setelah Nabi Muhammad SAW misalnya berceramah menyampaikan firman Allah di satu tempat, kemudian Nabi Muhammad berlalu, mereka siapkan orang dari mereka untuk membaca cerita-cerita di tempat yang sama, agar kemudian orang lebih tertarik pada orang ini dibandingkan Nabi Muhammad, enggak mempan juga. Bahkan mereka kemudian mengutus orang-orang mereka untuk menjaga di perbatasan-perbatasan, agar kemudian siapapun orang yang datang untuk haji yang diberikan info, di Mekah ada tukang sihir, hati-hati kamu, namanya Muhammad SAW. Itu kalau kamu dengerin dia, kamu bisa ribut dengan keluargamu, kamu dengan orang tuamu, kamu dengan pasanganmu, kamu dengan anakmu, bermasalah kalau dengerin dia. Kamu kena sihir, hati-hati ya. Mereka kirim di perbatasan untuk menghabarkan orang seperti itu. Semuanya datang hajian dengan cara mereka kali itu, tetap dengerin Nabi Muhammad dan masuk Islam, gak mempan. Makin banyak para sahabat, indah pemandangan mereka, solidnya mereka saling tolong satu sama lain, saling bantu satu sama lain, tapi kerasnya kepada orang kafir luar biasa. Disebutkan kata Syekh, wa fi hadza dalilun ala kufri man abghadha as-sahabah. Dan dalam poin ini ada dalil yang menunjukkan bahwa kafirnya orang yang membenci para sahabat. Allah menjadikan mereka seperti itu supaya orang kafir jengkel. Berarti kalau ada yang jengkel dengan para sahabat, kafir. Gitu loh. Itulah istimbat dari Imam Malik. Allah jadikan para sahabat itu indah, dan metaforanya seperti tumbuhan yang indah ini tumbuh menjadi pohon yang indah, kokoh, kuat. Itu agar orang-orang kafir, menakjubkan untuk para penanam, tapi untuk bikin jengkel orang kafir. Berarti kalau ada yang jengkel dengan para sahabat, ente kafir. Makanya disebutkan dalam poin ini, hanya orang kafir dan zindik saja yang marah dan membenci para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ini di antara alasan kenapa kita harus memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. لأن من غاوه الله بالصحابة فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر. Karena sesungguhnya barang siapa ada orang yang Allah buat mereka jengkel dengan para sahabat, berarti mewajibkan orang tersebut adalah kafir. Maka barang siapa yang benci para sahabat, maka dia orang-orang kafir. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَاجْتَنَبُوا مَا نَهَوْا عَنْهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِمْ وَثَوَابًا جَزِيلًا لَا يَنْقَطِعْ وَهُوَ الْجَنَّةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di kalangan mereka, para sahabat. Dan juga bisa secara umum tentunya. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh, mereka melakukan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, mereka menjauhi semua yang larang, yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dari mereka. Allah janjikan untuk mereka ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar yang tak akan terputus, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat dan untuk semua orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Wallahu a'lam bisawab. Wa wa'dullahi haqqun musaddaqun la yukhlaf, dan janji Allah subhanahu wa ta'ala yakni tidak akan teringkari, artinya Allah tidak pernah mengingkari janji. Anda beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah ampuni dosa-dosa Anda dan memberikan Anda janji akan surga. Wallahu a'lam bisawab. Lanjut. Poin ke-35, mungkin kita sudahi dengan poin 35. Kata beliau hafizullah taala Ustaz Yazid, di antara alasan yang menjadikan kita memiliki satu kesimpulan bahwa wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat adalah hanya orang-orang munafik saja yang berani mengatakan bahwa para sahabat adalah bodoh dan kurang akalnya. Ini kan levelnya lebih bawah dikit ya. Tadi marah, tadi membenci. Sekarang mengatakan para sahabat bodoh, mengatakan para sahabat kurang akal, mengatakan para sahabat dungu. Hanya orang munafik yang begini. Tapi yang dimaksudkan dengan munafik dan kemunafikan di sini, kalau kita rujuk setelah ini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 13, ini kemunafikan besar sebenarnya. Kemunafikan besar itu adalah memperlihatkan keimanan aslinya kafir. Kemunafikan yakni keyakinan yang ada pada orang-orang kafir Quraisy kala itu. Ulun ulang. Hanya orang-orang munafik saja yang berani mengatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bodoh dan kurang akalnya. Bayangin. Harusnya sebaliknya. Anda katakan para sahabat bodoh, Anda yang bodoh. Anda katakan para sahabat kurang akal, Anda yang kurang akal. Anda katakan para sahabat dungu, Anda yang dungu. Orang kalau sudah memang, apa istilahnya ya, nuduh gitu ya, biasanya ya dia ingin tutupi apa yang ada pada dirinya. Biasanya. Oke? Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan di sini Al-Baqarah ayat 13, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Yang artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang kurang akal itu beriman? Maksudnya para sahabat. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ya iya dong, kurang akal dong. Tidak menggunakan akal sehatnya untuk beriman. Kenapa? Ini kan teman kamu ini. Si Muhammad ini SAW. Ini kan teman kamu kecil. Teman kamu main. Kalian semuanya tumbuh dewasa bersama-sama sama dia. Bahkan saking percayanya kalian kepada dia, harta paling berharga yang kalian miliki, kalian amanahkan kepada dia untuk dia gembalakan. Kenapa? Karena kalian tahu nih orang jujur. Ini orang amanah. Bahkan mereka, bahkan kalian sendiri yang mengatakan, kalian tidak pernah mendapatkan dia berdusta sekalipun. Kemudian ketika dia mengatakan dia Nabi dan Rasul, kok kalian gak beriman? Jadi yang gak punya otak itu siapa sebenarnya? Betul-betul perkataan gak punya otak. Dalam sebuah tafsir disebutkan. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemana kalian pergi? Bawa otak kalian. Disebutkan di sebelumnya, وَمَا صَحِبُكُمْ مِمَجْنُونَ. Allah berikan pembelaan ketika mereka tuduh Nabi Muhammad gila. Allah berikan pembelaan, tapi bukan mengatakan si Muhammad SAW. Muhammad ini bukan orang gila, enggak. Allah sebutkan dengan kata sahib, supaya lebih menyakitkan. Teman kalian ini bukan orang gila, teman. Kenapa? Karena ini memang teman main kalian, kan? Kalian tahu siapa dia, kan? Dia bukan orang gila dan kalian tahu dia bukan orang gila. Kesombongan yang membuat mereka menolak kebenaran yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Makanya ketika tidak menggunakan akalnya, berarti siapa yang gak berakal? Ya mereka yang gak berakal. Semua syubhatnya Nabi Muhammad jawab tetap gak beriman. Syubhat kerasulan, syubhat berkaitan dengan tauhid, syubhat berkaitan dengan akhir zaman atau kiamat, Nabi Muhammad jawab semua dan akal mereka menerima semua. Kok yang jadi nabi harus manusia sih? Lah, kakek buyut kalian semua beriman dengan nabi-nabi, manusia semua, apa bedanya saya? Kan gitu kasarnya. Kalau kami sudah meninggal jadi tulang belulang, masa bisa dibangkitkan? Lah penciptaan kamu apa lebih susah dibandingkan langit? Kamu lebih kecil. Nabi Muhammad ajak mereka berpikir semua. Tapi sayangnya mereka gak punya otak. Al-Mushahidun Al-Kiram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada sebagaimana orang lain beriman pada orang-orang kafir, berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang kurang akal itu beriman? Mereka itu di para sahabat kurang akal, padahal yang kurang akal itu mereka. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, wa idza qila lil munafiqin, dan jika dikatakan kepada orang-orang munafik, kemunafikan keyakinannya aslinya kafir tapi memperlihatkan keislaman, aminu mithla imani sahabah, berimanlah kalian seperti imannya para sahabat. Wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisani wal jawarih, dan ia yang dimaksudkan dengannya adalah iman dengan hati, lisan dan juga anggota badan. Jajalu wa qalu, mereka mendebat dan mengatakan, anusaddiqu mithla tasdiqi dhi'afil aqli war ra'i, apakah kami akan membenarkan, apakah kami akan beriman seperti pembenaran dan imannya orang-orang yang lemah akal dan pendapat. Maksudnya enggak punya otak. Enggak. Maksudnya para sahabat yang mereka inginkan di sini. Fanakunu nahnu wahum fissafai sawa. Maka kalau begitu, kami dan mereka sama-sama dungu kalau begitu. Apakah kami akan membenarkan, akan beriman kepada Muhammad SAW seperti iman-iman mereka, orang-orang yang dungu itu? Kalau gitu kami sama dong dungunya. Gitu loh. Faraddallahu alaihim bi anna safaha maqsurun alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan bahwasanya kedunguan, tidak punyanya akal, itu terbatas pada diri mereka sendiri, para sahabat, orang-orang yang beriman, yang lurus akalnya. Wa hum la ya'lamuna anna ma hum fihi huwa ad-dhalal wal khusran. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya yang sedang mereka miliki, yang sedang ada pada diri mereka adalah kesesatan dan juga kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Al-mushayyikhul kiram, hanya orang-orang munafik saja yang berani mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in orang yang bodoh dan kurang akal. Dan saya pernah dapatkan orang kayak gini face to face. Bagaimana orang menghina, mengejek, membodoh-bodohkan seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya waktu itu masih polos, nggak tahu saya orang ini orang Syiah. Tapi begitu belum fikir, oh, memang ada rupanya orang begini ya. Sudahlah dek, waktu itu saya 2011 kalau nggak salah, 2011 kalau nggak salah. Saya diundang untuk ceramah di Ikatan Dokter Indonesia, Banjarmasin. Ya, dokter-dokter senior adik, banyak. Kalau boleh saya sebutkan, ada Dokter Hilman Hitam, ada Dokter Mata, ada Dokter Agus Razak, ada Dokter Mata juga, dan yang lain, yang senior hadir, apalagi yang junior. Ceramah saya sebelum buka puasa, dan waktu itu saya menyampaikan biasa bahasan Ramadan lah, standar lah. Tapi kala itu saya menyebutkan sabda Nabi Muhammad dengan amanah ilmiah, sahabatnya saya sebut, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda bla bla bla, selesai, ada berkumandang buka puasa, wudu, salat. Habis itu makan. Ketika makan itulah orang ini kemudian nyeletuk. Dek, karena dia udah tua, dikurang-kurangilah atau gak usah lah. Bukan gak usah, dia katakan dikurang-kurangi. Meriwayatkan hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah itu. Eh, bingung saya. Sambil makan bingung saya. Anda bisa bayangkan, makan tapi bingung gitu. Sedang makan bakso tapi padahal mie ayam. Maksudnya apa pak? Ayo ambil makan. Loh, adik gak tahu ya, Itu budak, Dek. Budak, kacung dia itu. Masa bisa hafal ribuan hadis seperti itu? Mustahil. Baru saya, waduh, nafsu saya langsung hilang ya. Langsung makan. Selama ini saya hanya belajar tentang Syiah misalnya, tentang orang yang benci sahabat. Tapi teori aja. Sekarang ketemu orang, wih, memang ada rupanya orang begini. Waduh. Saya diam sejenak. Saya colek tuh bapak kanan kiri saya. Saya mau izin, saya pengen ladenin ini orang. Pak, saya ladenin ya. Dia sambil makan tuh. Makannya selesai, kemudian dia ngerokok tuh. Habis itu berdiri lagi. Gak ada adabnya. Bahasa anak sekarang gak ada akhlak. Hajar katanya. Bahasa kita ya, hajar. Lawan aja. Rupanya saya tahu kemudian, bahwasanya para dokter ini tahu, ini orang sholat aja enggak. Mereka malas ngobrol sama orang ini. Jadi, lawan aja. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan berbicara. Terjadi ya begitu, panjang dialog. Sampai ibu-ibu yang tadinya ngerumpi di pojok tertentu diam semua. Karena nada bicara saya naik, karena dia duluan naik. Di satu momen di mana kemudian dia tidak bisa menjawab, kemudian pakai yakni apa ya, pakai argumen standar, argumen mentok. Ah, susah dah ngomong sama adik ini, susah deh ngomong sama Wahabi kayak gini. Argumen mentok. Hey, susah ngomong sama Wahabi. Ya iyalah Pak, susah Pak. Saya mencintai menghormati sahabat, situ mengkafirkan. Wah, dari mana kamu tahu saya mengkafirkan? Saya enggak ada kafir-kafir sama sahabat. Oh, Bapak ini Syiah yang seperti apa? Bapak pelajari lagi Pak Syiahnya, Pak. Belum mantep Bapak ini Syiahnya. Makin marah dia sambil ngerokok. Habis itu bahas yang lain, bahas joroknya sabda Nabi Muhammad tentang lalat itu. Coba masa sabda Nabi Muhammad yang kata diriwayatkan oleh dia, padahal Sahih Bukhari ya. Hadis tentang lalat itu kan enggak higienis. Itu kan gimana lalat dimasukin kemudian? Enggak masuk akal itu, Dek, katanya. Ente pengen bahas agama pakai akal, sip. Bapak pernah umroh, Pak? Pernah. Hajian, Pak? Alhamdulillah pernah. Akal Bapak di mana? Tambah marah dia. Maksudnya apa, Dek? Lah Bapak cium batu, otak Bapak di mana? Bapak kan cuma jar aswat. Otak Bapak di mana? Akal Bapak di mana? Itu kan batu, Pak. Lama Bapak nunggu hajian, kemudian uang begitu banyak Bapak keluarkan, sampai ke sana cium batu. Otak Bapak di mana? Ibu-ibu makin diam. Tadinya mereka ngerumpi. Ya dong. Anda pengen bahas pakai akal nih agama? Bodohnya saya kala itu, saya enggak tahu dia dokter spesialis paru-paru. Coba saya tahu dia dokter spesialis paru-paru dan dia ngerokok. Aduh, enak banget saya toyorin jidatnya itu. Maksudnya enak lah. Bapak ingin bahas agama pakai akal, agama enggak masuk akal lah, Bapak dokter paru-paru ngerokok. Otak Bapak di mana, kan gitu harusnya. Tapi saya enggak tahu dia dokter paru-paru, spesialis, tapi ngerokok. Ya Allah. Dan kemudian dia berlalu. Setelah itu baru bapak-bapak ini kemudian merhubung saya. Dek, dek, itu orang kami tahu sholat aja enggak, makanya kami malas ngobrol sama dia. Iya. Sok-sokan ngomong agama. Subhanallah. Jadi memang orangnya tuh ada. Orangnya ada. Saya pernah ketemu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu tahun 2011, gak mau ngaku dia Syiah, gak mau ngaku dia. Dan kata kakak ipar saya, yang bidan, di tahun 2014 dia blak-blakan mengakui dia Syiah. 3 tahun kemudian, baru kemudian mengakui. Karena mungkin merasa sudah cukup kuat ya. Wallahualam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tadi soal agama, beberapa syariat kalau Anda ukur pakai akal tidak masuk akal. Inilah kaum muslimin. Ada perintah lakukan, ada larangan tinggalkan. Akal penting karena akal semua kita mendapatkan beban syariat ini. Tapi kalau kemudian Anda benturkan dengan akal dulu syariat, banyak yang Anda akan ingkari. Mencium Hajar Aswad, Isra Mi'raj, semua kejadian enggak masuk akal itu kalau Anda ukur pakai akal. Tapi itulah syariat. Sami'na wa ata'na, kami tunduk, kami patuh. Itulah yang namanya al-istislam, berserah diri kepada Allah SWT dengan ketentuannya. Anda muslim enggak? Orang kafir mana faham, enggak paham mereka. Mereka katakan bodoh kaum muslimin ketika tawaf. Mereka katakan bodoh kaum muslimin ketika kemudian berjubel hajian di bulan, di hari tertentu. Kenapa enggak setahun dua kali saja? Atau setahun tiga kali saja? Sok-sokan ngasih kami kaum muslimin solusi agar kemudian hajian enggak berjubel. Anda enggak tahu kan syariatnya itu di waktu itu doang. Anda enggak tahu kan itu syariat dari Allah, waktunya ya lima hari itu aja. Enggak bisa kemudian. Lain kalau umrah kapanpun bisa. Jadi kalau enggak paham Islam, enggak sok-sokan ngasih solusi. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mau habis kah baterainya tuh? Enggak ngisi kah? Oh, iya. Atau kepalanya itu bermasalah. Antum bolak-balik kepalanya bukan? Mohon maaf tuh pemirsa. Yani mungkin yani hadiah tetap kita beri, cuman mungkin butuh waktu karena stoknya lagi habis. Tapi tetap ya, penanya akan dapat yani kitab ini ya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Tapi tentunya enggak bisa kami kirim segera atau kami berikan segera karena habis kan, Pit? Oh, habis sih. Ya. Tinggal talbis sih. Ya. Talbis juga sisa 4 kayaknya. Oke. Dari Rifkan TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semuanya di luar tema. Bentar dulu ya. Sama nih yang masuk SMS juga di luar tema. Aduh, gimana? Gak apa ya? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana lulus dari sekolah formal SD sampai SMA yang umum. Oke. Lantas bagaimana jika suatu hari mengadakan reuni yang pasti di sana akan ada ikhtilat, haruskah Ana menghadiri? Syukron. Gak usah. Wallahualam bisa. Simpel jawabannya ya. Gak usah. Betapa banyak rumah tangga rusak awal mulanya reuni. Betapa banyak rumah tangga rusak. Kenapa? Awal mulanya telusur punya telusur ketemu mantan ketika reuni. Akhirnya celebek. Oh, celebek ya. Cinta lama belum kelar. Yang perempuan sudah bersuami punya anak, yang laki-laki sudah beristri punya anak, ketemu di reuni. Makin cantik kamu sekarang ya. Perempuan gak bisa dipuji begitu. Kendor langsung celana-celananya. Iya. Atau sebaliknya. Kok sekarang ganteng sekali mas. Waduh, laki-laki digitu. Megar langsung hidung kita. Langsung setan masuk. Cus. Mantap. Gak usah. Tapi kalau Anda bisa pastikan, Anda ini laki-laki nih, ada reuni yang hadir laki-laki semua, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, aman. kecuali di antara mereka ada yang suka laki-laki, ya perkara juga kan. Tapi aman lah ya. Kalau dari Oni perempuan-perempuan aja, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Temu, biasa, seru-seruan, makan-makan, no problem. Asal jangan kemudian dibumbi di dalamnya gibah ini, gibah itu, gunjing ini, gunjing itu. Eh, jeng-jeng tahu nggak? Oh udah, kalau jeng-jeng tahu nggak, gibah biasanya habis itu. Nggak usah. Amal yang ada ini saja sangat kurang untuk modal kita berjumpa kepada Allah. Jangan tambahi dengan yang lain-lain. Nggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang berubah ke grup, sama. Kalau grupnya kayak gitu isinya nggak usah juga. Left grup aja, grup kiri. Bismillah Ustaz. Kalau kita mau kurban sapi, terus iuran duitnya berbeda-beda nominalnya, apa dibolehkan? Maksudnya gimana? Yang saya tahu di semua yayasan atau DKM masjid tertentu, ketika menentukan harga sapi, maka sudah jelas ketentuan harganya. Kambing berapa? Katakanlah 2,5. Sapi sepertujuhnya berapa? Biasanya minimal 2,7. Jelas. Karena dari total harga dibagi 7. Karena mereka, para DKM dan orang-orang yayasan, sudah jil, yakni harga oleh kepada para pedagang. Bedanya adalah, yakni pada waktunya baru kemudian sapinya nanti diantar, tapi mereka sudah bayar dulu di depan. Jadi jelas pembagian, nggak paham saya kok kemudian yakni iurannya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Contoh ada yang 2 juta per orang, ada yang 5 juta. Gimana Ustaz? Gimana? Nggak paham saya. Kalau misalnya sapinya harganya berapa, Pip? 5 juta kali 7 berapa? 35 ya. Misalnya sapinya sapi apa tuh, sapi yang mahal tuh. Harganya 35 juta, ya berarti iuran per sapinya 5 juta dong. Iya. Tapi kalau sapinya harganya 15, bagi 7 berapa, Pip? 14 misalnya. Harga sapinya 14, ya berarti bagi 7 2 juta. Gitu loh. Jadi memang harga sapinya itu adalah 5 kali 7. Yang ini harga sapinya 2 kali 7. Makanya iurannya beda. Anda pilih yang mana? Allah yang bisa di 1/7 sapi cukup untuk satu kepala keluarga dan semua orang yang dia nafkahi, atau satu kambing cukup untuk satu kepala keluarga dan kemudian semua orang yang dia nafkahi. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertanya tentang perkara mendownload video-video kajian maupun muratal di YouTube via SnapTube. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Setiap YouTube pasti ada adminnya kan, setiap akunnya. Maka baiknya Anda izin dulu. Tapi kalau yang ulun tahu ya, secara zahir, kalau video-video dakwah tentunya dipersilahkan, bermanfaat untuk Anda, menghemat kuota juga, download dulu, nonton berikutnya dan filenya tersimpan. Dan kalau sudah di-share itu berarti untuk umum. Mungkin yang perlu izin itu kalau Anda ingin memotongnya, Anda ingin jadikan konten lebih pendek, ingin berikan mungkin teks sebelumnya nggak ada teks, nah itu perlu izin. Dan tinggal dihubungi, kan semuanya akan gampang, bisa di komen, bisa di email, saya izin, boleh nggak motong video-video ini tanpa mengurangi yakni makna atau maksud dari konten sub, saya ingin pendekin. Silahkan. Begitu jadi videonya, Anda konfirmasi dulu aja. Begini hasilnya. Admin, tolong sampaikan ke Ustaz. Save, post. Ya. Kalau Anda ingin berdakwah, maka kalau misalnya Anda akan edit, baiknya izin. Tapi kalau download begitu saja, ini sudah untuk umum kalau sudah sampai yang di YouTube. Tapi kalau yang pakai copyright rata-rata, nggak nyala menu downloadnya kan? Nggak nyala menu download, nggak bisa Anda download. Tapi kalau yang terbuka berarti memang basicnya mempersilahkan untuk di-download. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika belajar fikih lebih semangat ketimbang belajar tauhid? Karena syaitan. Ini talbis. Hati-hati. Hati-hati. Belajar tauhid, sebentar dulu. Tauhid juga menarik loh. Ya. Jangan-jangan yang saya takutkan, Anda referensi ustadznya mungkin yang berbeda. Hingga kemudian ustadz A menarik dalam menyampaikan B enggak. Makna yang kedua, jangan sampai kemudian semembosankan apapun. Gimana tuh bahasanya? Sekalipun seorang ustadz sangat membosankan dalam menyampaikan, tapi itu tauhid. Itu ilmu yang menyelamatkan Anda dari neraka. Sabar, nuntut ilmu itu sabar. Mungkin nadanya datar gitu ya. Datar. Enggak ada intonasi naik turun. Enggak ada intonasi naik turun, enggak ada gerakan-gerakan kayak saya ini dari tadi. Benar enggak? Datar aja. Innalhamdulillah. Udah datar aja. Mungkin Anda ngantuk. Tapi itu tauhid. Mengajarkan Anda agar Anda mengesakan Allah, agar Anda jauh dari syirik, bersabarlah. Tahanin tuh ngantuk tuh. Tahanin. Karena syaitan gak suka. Anda mengesakan Allah, syaitan gak suka. Tentara dia nanti yang bakal masuk neraka sama dia berkurang karena Anda belajar tauhid. Wallahu alam bisawab. Itu yang kita takutkan. Satu, referensi ustadz Anda. Dua, dan yang sangat lebih jelas bahwasanya Anda kena bisikannya supaya tidak belajar tauhid, padahal itu yang paling penting. Di antara rukun iman, basicnya iman kepada Allah lebih mendalam, itu perkara tauhid. Bicara akidah, bicara rukun iman, tauhid itu iman yang pertama, fokus kepada iman yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita benar, tujuan hidup kita kan itu. Ibadah itu tidak ada manfaatnya kecuali harus dibarengi dengan tauhid. Sama seperti Anda ketika sholat kemudian taharahnya enggak benar, sholatnya enggak benar. Anda bertauhid, selamat Anda di akhirat kelak. Ya, sekalipun misalnya siapapun di antara kita melakukan dosa, kemungkinan diampuni masih luas karena tidak syirik, karena Anda faham tauhid. Iblis enggak suka itu. Karena target jangka panjang iblis semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, Bit? 4 ya. Oh, terakhir nih, ada dari Rifkon nih, biar genap 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini di luar tema ya. Bagus. Suami pernah berucap tahun ini mau berkurban. Qadarullah, beliau meninggal 2 bulan lalu pas bulan Ramadan. Sementara beliau tidak meninggalkan uang fisik karena sebelum meninggal kami dalam pembangunan rumah belum selesai. Setelah beliau meninggal, ana menggunakan uang yang ada untuk membayar hutang-hutang. Masih ada hutang kepada saudara saya dan tidak ada batas waktu. Ya, masih ada hutang kepada saudara saya yang tidak ada batas waktu. Pertanyaan saya, manakah yang saya dahulukan, membayar hutang, melanjutkan bangun rumah, atau berkurban? Bayar hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk Anda, yakni menjalani hidup ini berat sekali tentunya tanpa pasangan. Semoga Allah mudahkan kehidupan Anda. Jika bertanya mana yang lebih dulu, bayarlah hutang dulu. Karena kita gak tahu kapan kita akan mati. Bayar hutang dulu. Dalam perjalanannya insya Allah, Allah pasti berikan rezeki. Karena kita sudah bahas kemarin, pasti Allah berikan rezeki. Rumah selesai, kemudian ada kelebihan, kalau itulah kemudian Anda berkurban dan atas namakan suami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.